الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi dha'i Al-Kitabi wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjawab pertanyaan tentang hukum membaca bacaan di dalam hati dan tidak dilafadzkan, dan telah kita nukilkan pendapat para ulama dalam hal ini bahwa yang dimaksud al-qira'ah, membaca dan berzikir, itu harus dengan lafaz. Diharuskan dengan lafaz, dengan menggerakkan lisan untuk mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam zikir-zikir tersebut. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah didengarkan, diperdengarkan dirinya sendiri, apakah itu hukum minimal? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan yang sahih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwa yang demikian tidak disyaratkan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang masalah menggerakkan jari ketika tasyahud. Ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, menggerakkan jari pada saat bukan menggerakkan tapi mengisyaratkan, mengisyaratkan telunjuk pada saat tasyahud, mengisyaratkan telunjuk pada saat tasyahud, baik tasyahud yang pertama demikian pula tasyahud yang kedua, merupakan amalan yang disyariatkan, dan telah datang dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan disyariatkannya amalan ini. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza jalasa fi sholati, apabila Nabi alaihi salatu wassalam duduk di dalam salatnya, wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna, beliau meletakkan telapak tangannya yang kanan di atas paha kanannya. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam seluruh jari-jemarinya. Wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham, lalu beliau mengisyaratkan dengan jari yang setelah ibu jari, yaitu telunjuknya. Ya, disebut juga as-sabbabah dan as-sabbahah. Wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi al-yusra, dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita disyariatkannya mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud. Dan faedah yang kedua dari hadis ini menunjukkan bahwa mengisyaratkan telunjuk itu disyariatkan selama duduk, berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar idza jalasa, apabila beliau duduk, duduk ketika sholat, duduk tasyahud. Dan tidak disebutkan pada bagian mana dari duduk tersebut, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada saat beliau membaca sesuatu misalnya. Namun yang disebutkan adalah ketika beliau duduk di dalam sholat. Maka selama duduk tasyahud dari awal hingga akhir, maka seorang dianjurkan untuk mengisyaratkan telunjuknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam Musannaf dan yang lainnya, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas qala, beliau mengatakan marra bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana ad'u bi usbu'i, bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan aku pun berdoa dengan mengisyaratkan jariku. Ya, beliau berdoa dengan menggunakan jarinya. Namun tidak disebutkan dengan jari yang mana dalam riwayat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahid ahid wa isyara bisabbabah. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa dengan jarinya, tidak disebutkan jari yang mana, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ahid ahid wa asyara bisabbabah, sambil beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Ahid ahid maksudnya isyaratkanlah dengan satu jari, isyaratkanlah dengan satu jari, yaitu dengan menggunakan telunjuk. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan cara mengisyaratkan ketika tasyahud, yaitu dengan telunjuk, bukan dengan yang lain, bukan dengan jari tengah atau jari manis atau jari yang lain, tapi dengan telunjuk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Umar, beliau mengatakan annahu yada'u yadahu al-yumna ala fakhidhihi wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibham fil qiblah. Bahwa beliau, yakni Abdullah bin Umar, meletakkan tangan kanannya di atas pahanya sambil beliau mengisyaratkan dengan jari yang setelah ibu jari, yaitu jari telunjuk, fil qiblah, arah kiblat. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika seorang mengisyaratkan dengan telunjuknya, ini diarahkan ke kiblat, ya, bukan dibelokkan atau dibengkokkan, tapi diarahkan ke kiblat. Warama bi basarihi ilaiha wa nahwiha, dan beliau dengan pandangannya melihat kepada jari tersebut, yaitu jari yang beliau mengisyaratkan ke arah kiblat tersebut. Lalu berkata Abdullah bin Umar, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, yakni di dalam salatnya. Maka dari hadis ini menunjukkan jari telunjuk tersebut diisyaratkan ke arah kiblat. Nah, diisyaratkan ke arah kiblat. Ada sebagian riwayat yang menunjukkan dibengkokkan. Ya, dibengkokkan. Namun tidak satu pun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dibengkokkannya jari tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nafi', beliau mengatakan kana Abdullah bin Umar idza jalasa fi shalah, bahwa Abdullah bin Umar apabila beliau duduk di dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas dua lututnya. Wa asyara bi usbu'ihi, dan beliau mengisyaratkan dengan jarinya. Wa atba'aha basaruh, dan pandangannya mengikuti isyarat tersebut. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, lahi asyaddu ala syaitan minal hadid, bahwa bagi syaitan mengisyaratkan dengan telunjuk itu lebih keras daripada besi bagi syaitan. Ini menunjukkan bahwa dengan mengisyaratkan tersebut menyebabkan syaitan terganggu, ya, tersakiti dengan keadaan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari hadis Wa'il bin Hujar, ketika beliau menyifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi wa rukbatahu al-yusra, wa wada'a kaffahu al-yusra 'ala fakhidhihi wa rukbatihi al-yusra, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kirinya di atas pahanya dan lutut yang kiri. Jadi di atas paha dan lutut yang kiri. Wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman 'ala fakhidhihi al-yumna, lalu beliau menjadikan batas siku kanannya itu di atas paha beliau yang kanan. Jadi siku kita ketika tasyahud berada di atas paha. Thumma qabada ithnataini min asabi'ihi, lalu kemudian beliau menggenggam dua jarinya, dua dari jari-jarinya, wa halaqa halaqatan, lalu kemudian beliau membentuk lingkaran. Thumma rafa'a isba'ahu, lalu kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya. Maka dalam hadis ini, dalam hadis Wa'id bin Hujar radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bagaimana cara meletakkan tangan. Jadi tangan kiri ketika sedang tasyahud, telapak tangan kiri diletakkan antara paha dan lutut, ya. Kemudian telapak tangan kanan, sikunya, akhir dari bagian siku itu diletakkan di atas paha, diletakkan di atas paha, sambil mengisyaratkan telunjuk. Adapun jari kelingking dan jari manis, kelingking dan jari manis itu dikobok, digenggam. Adapun jari tengah bersama dengan ibu jari dibentuk lingkaran, halaqa halaqatan, dengan membentuk lingkaran, ya. Kemudian jari telunjuknya memberi isyarat. Jadi seperti ini salah satu cara yang diajarkan dari cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi isyarat telunjuk ketika tasyahud. Ada hadis yang lain yang disebutkan dalam sebagian riwayat tambahan, wa ra'aituhu yuharrikuha yad'u biha, dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan jarinya dan berdoa dengannya. Namun riwayat tersebut, tambahan riwayat menggerakkan jari adalah tambahan yang syadzah, yang ganjil, karena Zaidah bin Qudamah bersendiri dalam menyebutkan tambahan tersebut dan tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lainnya yang meriwayatkan hadis yang sama dari Wa'id bin Hujar radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qa'ada fit tashahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, di atas lutut kirinya, wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihi al-yumna, dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, di atas lutut kanannya. Ini menunjukkan bahwa telapak tangan berada di antara lutut dan paha, karena disebutkan dalam sebagian riwayat di atas paha, dalam riwayat ini disebutkan di atas lutut, berarti antara lutut dan paha, meletakkan kedua telapak tangan, kemudian siku akhir, yakni siku siku kita diletakkan di atas paha. Wa aqada 53 wa asyara bis sababah, lalu beliau membentuk 53 sambil beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Dalam riwayat yang lain, wa qabada asabi'ahu kullaha, dan beliau menggenggam seluruh jari jemarinya, wa asyara bis sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya. Maka di dalam riwayat ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat yang pertama disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk 53 sambil mengisyaratkan dengan telunjuk. Adapun telunjuk diisyaratkan. Apa yang dimaksud membentuk 53? Yang dimaksud dengan membentuk 53 jari kelingking dan jari ibu, jari yang manis, jari kelingking dan jari manis ini digenggam bersama dengan jari tengah. Jari kelingking, jari manis, jari tengah ini digenggam. Lalu kemudian telunjuk sambil mengisyaratkan, sementara ibu jari ditempelkan di bawah telunjuk. Jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi ibu jari ditempelkan di bawah telunjuk. Maka ini salah satu cara mengisyaratkan jari pada saat tasyahud. Atau dengan cara yang lain, wa qabada asabi'ahu kullah, menggenggam seluruhnya. Nah, seluruhnya digenggam, ya, hanya jari telunjuk saja yang mengisyaratkan. Adapun yang lainnya dalam keadaan tergenggam. Nah, jadi bisa di bawah telunjuk, bisa juga digenggam seluruhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada wada'a yadahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa ashara bis-sabbabah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya yang kanan sambil beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya wa wada'a ibhamahu ala isba'ihil wusta, sambil beliau meletakkan ibu jarinya di atas jari tengahnya seperti yang kita sebutkan wa qabada asabi'a kullaha. Nah, jadi dari sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada sekian versi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat seorang mengisyaratkan dengan telunjuknya, bisa dengan cara menggenggam seluruhnya, jadi ibu jari berada di atas jari tengah, adapun jari telunjuk diisyaratkan, bisa dengan membentuk lingkaran, bisa dengan membentuk lingkaran ibu jari dengan jari tengah, dan bisa pula dengan menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah, adapun jari telunjuk, jari ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk. Ini semua tsabit sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang boleh memilih dan boleh melakukan terkadang yang satu, terkadang cara yang lain lagi. Yang ini semuanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.